بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قوم مسلمين رحمكم الله Di antara upaya untuk bisa berukhuwah Islamiyah bagaikan satu tubuh ialah masing-masing kita sebagai seorang muslim dan muslimah menunjukkan akhlak Islam yang mulia, menampilkan akhlakul karimah yang diajarkan dalam Islam oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, menjadi muslim yang berakhlakul karimah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita untuk menjadi muslim yang berakhlakul karimah kepada sekian banyak pihak. Ketika itu semua kita lakukan, kita wujudkan, maka akan terwujud persaudaraan yang indah, yang agung, yang mulia, dari mulai skala yang paling kecil sampai skala yang paling besar, yang paling luas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam Islam membimbing kita untuk menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang anak yang berakhlakul karimah kepada kedua orang tuanya dengan konsep bakti kepada orang tuanya. Dengan segenap makna bakti, berbakti dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan tindakan, dengan semua yang dimaknakan bakti. Kita sebagai anak berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Orang tua diberi bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyayangi putra-putrinya, mentarbiyah putra-putrinya dengan tarbiyah Islam, menjadikan putra-putrinya sebagai anak saleh dan salihah. Ini interaksi antar anak dan orang tua. Kelihatan indah akhlak mulianya. Yang ini berbakti, yang itu menyayangi. Islam memberikan bimbingan kepada kita semua yang telah berkeluarga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suami mencintai istrinya, menyayangi istrinya, menunaikan hak-hak istrinya. Istri menghormati, memuliakan, mengagungkan, memuliakan suaminya, menunaikan hak-hak suaminya. Terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akhlak yang mulia antar pasutri. Ini skala kecil. Nampak hubungan yang indah, hubungan yang baik, persaudaraan, senasab, seiman, yang bagus, yang indah. Setelah itu dalam Islam diberikan bimbingan untuk senantiasa menjaga tali persaudaraan dengan famili-famili kita, kerabat-kerabat kita, handai tolan kita, yang dekat, yang jauh, dengan konsep silaturrahim. Dianjurkan untuk menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka dengan baik, disambung dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan hadiah, dan yang lain-lainnya. Silaturrahim membawa barokah rezeki. Silaturrahim membawa barokah umur. Di saat yang sama, hubungan baik dengan mereka semua. Setelah itu lebih luas lagi, setelah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Al-ihsanu ilal jiran. Berbuat ihsan, berbuat baik dengan tetangga kita. Berbuat baik dengan harta benda, dengan ucapan, tutur kata, dengan perbuatan. Muamalah yang baik dengan mereka semuanya. Rukun tetangga. Termasuk iman kepada Allah dan hari akhir. Memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga kita masing-masing. Satu sama lain saling memberikan kebaikannya. Rukun tetangga. Lebih luas lagi, Islam memberikan bimbingan kepada kita untuk menunaikan hukukul muslimin, hak-hak antar muslim. Rukun warga dengan segenap masyarakat sekitar kita, terutama yang kaum muslimin, rukun satu sama lain menunaikan haknya. Kalau bertemu diucapkan salam, kalau dia mengundang kita pada acara-acara yang syar'i, dipenuhi undangannya. Ketika dia minta nasihat, dikasih nasihat kalau kita mampu. Ketika dia bersin dan dia mengatakan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Ketika dia sakit, kita jenguk. Dia mati, dia wafat, kita sholatkan, kita kuburkan dia. Masing-masing menunaikan hak-hak muslim akan terwujud di sana. Ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin, rukun warga. Lebih luas lagi, diberi bimbingan secara umum, yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda. Barakallahu fikum. Ini juga secara undang-undang bagus, sehingga yang muda-muda tahu adab, tahu sopan santun, tata krama dengan yang tua-tua usianya, yang tua-tua mengayomi, menyayangi, mengasihi yang muda-muda, mengarahkan mereka, menasihati mereka, membimbing mereka. Bagus. Bahkan Islam juga mengajarkan kepada kita bimbingan yang mulia antar rakyat dan penguasanya. Rakyat diminta untuk menjadi warga negara yang taat, yang patuh, mendengarkan apa yang dikatakan oleh penguasanya. Walaupun dia banyak kekurangan-kekurangan, banyak keboliman-keboliman, selama dia muslim dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara yang mungkar. Penguasanya perhatian dengan rakyatnya, memperhatikan aspirasi rakyatnya, membahagiakan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, hubungannya baik antar mereka semua. Ini semuanya akhlak Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing kita harus mewujudkannya. Ketika terwujud, luar biasa. Akan nampak di sana ukhuwah yang begitu kokoh, yang begitu kuat. Kehidupan bermasyarakat yang rukun, yang tenteram, yang damai. Bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, yang rukun, kokoh antar keluarga, kokoh antar tetangga, kokoh antar warga, kokoh antar bangsa dan negara. Ini semua dengan akhlakul Islam. Dengan akhlakul Islam, maka dianjurkan kepada kita semuanya supaya menjadi seorang muslim yang betul-betul berakhlakul karimah, seperti yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang dikecam dalam Islam, durhaka sama orang tua, ribut rumah tangga, menyia-nyiakan anak, memutus hubungan kekerabatan, jelek dengan tetangganya, ribut dengan muslimin yang lainnya, memberontak penguasanya dan yang lain-lainnya. Dari akhlak yang tercela, ditinggalkan, dijauhi, supaya semakin indah muamal di antara kita, semakin erat ukhuwah di antara kita, semuanya dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu semuanya sekali lagi dengan akhlakul Islam. Kuncinya adalah al-ilmu syar'i. Kuncinya adalah al-ilmu syar'i. Kita harus mengkaji bimbingan Islam yang mulia ini. Kita mengkaji bimbingan Nabi kita Muhammad SAW yang termaktub dalam Al-Quranul Karim. Kita baca hadis, hadisnya Rasulullah SAW, bimbingan-bimbingan beliau. Kita baca keterangan-keterangan para ulama tentang indahnya Islam, tentang ukhuwah Islamiyah, tentang akhlak Islam, tentang adab Islam, tentang muamalah Islam, bahkan tentang prinsip-prinsip akidah dalam Islam. Ketika ilmunya ada, tinggal kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, insyaallah akan terwujud itu semuanya dengan motivasi ilmu, motivasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua ilmu syar'i, menganugerahkan kepada kita semuanya taufik wal hidayah, sehingga dengan Islam yang ada pada kita, dengan iman yang ada pada kita, dengan ilmu yang ada pada kita, kita bisa mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang indah, yang kokoh, yang kuat, bagikan satu tubuh. Kita bisa mewujudkan muamalah yang baik, akhlak yang mulia, adab-adab yang luhur di tengah-tengah kita semuanya kaum muslimin, sehingga umat Islam menjadi percontohan bagi umat-umat yang lainnya, sehingga insyaallah meraih mardhatillah, meraih barokah dari Allah Subhanahu wa taala, meraih bahagia dunia, bahagia agama, dan bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya utarakan. Selebihnya kita lihat pertanyaan yang diajukan. Semoga mudah-mudah, gampang-gampang, sehingga bisa dijawab. Kalau sulit jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan Islam memiliki segudang keutamaan? Jangan dibayangkan ada gudangnya. Maksudnya adalah sekian banyak keutamaan-keutamaan. Kan dibahasakan dengan segudang keutamaan. Jadi tolong jangan dipahami dengan lafziahnya begitu. Wah, ini punya banyak gudang ini. Gudangnya sebelah mana ya? Gudang Tenggarong, gudang Samarinda, gudang Kutai. Nah, itu pembahasan saja. Banyak keutamaan-keutamaan yang ada. Bahkan para ulama kita secara khusus menulis sebuah kitab namanya Fadlul Islam. Keutamaan-keutamaan Islam. Ada yang dengan judul Mahasinul Islam. Keindahan-keindahan Islam. Itu nampak pada pelajaran akhlak, pelajaran adab, dan yang lain-lainnya yang diajarkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Masya Allah. Apa yang sebaiknya kita lakukan bila rindu kepada saudara atau orang tua yang telah meninggal? Masya Allah. Didoakan maghfirah dan rahmah untuk mereka. Orang yang telah wafat, yang telah meninggal, tidak ada sesuatu yang lebih mereka perlukan dari orang yang masih hidup ini, melainkan doa kebaikan, terutama dari anaknya. Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u bihi au waladin shalihin yad'ula. Ketika seorang insan telah mati, maka terputus semua amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang manfaat, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk. Kalau kamu punya harta, kamu sebagai anak diperbolehkan untuk bersedekah atas nama ayah yang telah wafat, bersedekah atas nama ibu yang telah wafat. Tindakan anak itu bisa untuk orang tuanya. Namun yang paling bermanfaat, doa. Doakan rahmah, doakan maghfirah untuk orang tuamu. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullah musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan, kata Rasul, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sungguh nanti ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Di surga. Dia mengatakan fayaqulu anna li hadza. Dia mengatakan dari mana saya mendapatkan martabat yang tinggi seperti ini? Fayaqul, maka Allah mengatakan istighfari waladika lak. Ini semua dengan sebab anakmu. Anakmu yang mendoakan ampunan, mendoakan maghfirah kepada Allah untuk kamu. Sehingga manfaatnya luar biasa. Kerinduan antum curahkan dengan doa. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah merahmati orang tua kita, mengampuni dosa-dosa orang tua kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla menaikkan martabat mereka, derajat mereka di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya bisa berjumpa, berkumpul kembali dengan orang tua kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada anak kok rindu orang tua yang telah wafat lalu mendoakan kebaikan untuknya, itu tanda anak soleh. Anak yang toleh, orang tuanya mati, sudah lupa wis. Sudah enggak dipikiri orang tuanya, yang dipikiri harta orang tuanya. Ini anak toleh. Anak yang soleh akan selalu ingat kepada orang tuanya, kepada bapaknya, kepada ibunya. Barakallahu fikum, dan mendoakan kebaikan selalu untuk mereka berdua. Sikap seperti apa yang harus dilakukan ketika saat ini banyak akun-akun medsos-medsos yang berlatar belakang agama Islam tapi isinya saling mencaci maki? Ya jangan dibaca. Kalau membaca yang seperti ini jadi sakit hati. Ya Pak ya. Asalnya sudah Masya Allah hatinya sehat. Kemudian iseng-iseng browsing. Gitu bahasanya. Browsing. Cari itu. Tahu-tahu. Wah. Jadi jengkel. Jadi sakit hati. Ya, jangan dibaca. Baca yang nyaman-nyaman saja. Bimbingan Islam yang mulia, bagaimana akidah Islam yang benar, ibadah yang benar, dakwah yang benar, akhlak yang benar. Islam itu indah, Islam itu mulia dan agung, Islam itu mengajarkan perkara yang mulia. Barakallahu fikum. Kalaupun melakukan yang namanya nahi mungkar, itu ada prinsipnya, ada amar, ma'ruf, nahi mungkar. Walaupun mengerjakan nahi mungkar, ada sopan santunnya. Ada adab-adabnya, ada ketentuan-ketentuannya, enggak ngawur, enggak sembarangan. Barakallahu fikum. Menenteramkan Islam itu. Jadi ketika baca-baca kok bikin tambah sakit hati, ya jangan dibaca lah, Pak. Baca yang lain saja yang menenteramkan hati, menambah iman, menambah takwa, diamalkan. Apalagi yang mau dicari? Umur semakin tua, belajar ilmu agama yang benar, diamalkan. Mencari banyak bekal, tunggu mati. Semoga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukumnya menziarahi makam orang tua yang jauh? Di Jawa, di Sumatera. Sesekali ketika ada kemampuan. Sesekali ketika pulang kampung, domisili Tenggarong tapi aslinya Jawa, sesekali ziarah ke Jawa. Di sana masih ada famili, ada kerabat, main ke sana, menyambung hubungan silaturahmi. Ketika di sana menyempatkan waktu untuk menziarahi kuburnya orang tua, boleh. Ziarah kubur itu sangat dianjurkan dalam Islam untuk ingat mati, apalagi yang diziarahi orang tua sendiri. Ziarah kubur orang tua, supaya kita ingat mati, persiapan mati, ingat akhirat, dan mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Barakallahu fikum. Iya. Kalau enggak punya kemampuan, ya doakan dari jauh. Enggak semua orang mampu pergi ke Jawa ini. Tenggarong Jawa lumayan loh, Pak. Biaya cukup besar. Kalau enggak sanggup, kalau enggak mampu, doakan dari jauh. Yang penting bagi yang telah wafat, doa kebaikan anak untuk orang tuanya. Awwalatin salihin yad'ulah. Barakallahu fikum. Jadi walaupun jauh di Jawa, tapi dekat di hati. Dekat di hati. Anak yang soleh itu, barakallahu fikum, seringkalinya menjadikan orang tua sebagai motivasi. Spirit terpendam dalam jiwa. Tapi yang positif. Itu anak yang soleh. Ketika dia merantau. Merantau di daerah orang. Apalagi di negeri orang. Jauh dari orang tua. Dan yang lain-lainnya. Anak yang baik itu menjadikan mereka sebagai motivasi. Tapi spirit yang positif. Ingat ayahnya, ingat ibunya. Semangat untuk menghasil rezeki yang halal. Semangat untuk berilmu. Semangat untuk beramal. Tujuannya jadi anak soleh, mendoakan kebaikan untuk orang tua yang ada. Apalagi telah wafat. Apalagi telah wafat. Itu bisa dijadikan sebagai spirit positif untuk membangkitkan semangat. Untuk tabah. Untuk tegar yang positif. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Seorang yang musafir tidak diperkenankan menjadi imam sholat. Pertanyaannya, apakah di sana ada sholat tertentu untuk dijadikannya musafir itu sebagai imam? Jadi musafir itu ada dua macam. Yang pertama, musafir yang sedang dalam perjalanan, lagi jalan. Namanya musafir sair. Mereka ini kalau rombongan singgah di sebuah tempat pada waktu sholat, mereka bisa berjamaah antar mereka. Otomatis yang jadi imam siapa? Ya, saudara mereka ya, musafir juga. Musafir mengimami rombongan musafirin. Kalau dia seorang diri, ya dia sendirian sholatnya. Itu namanya musafir sair. Yang kedua, seorang musafir yang singgah di sebuah tempat beberapa saat, beberapa jam, beberapa hari, dari Jawa datang ke Kaltim, 3 hari di Samarinda, sehari Tenggarong, begitu. Namanya nazil di sebuah tempat. Musafir yang nazil, yang singgah di sebuah tempat, dianjurkan untuk sholat 5 waktu pada waktunya masing-masing. Pada waktunya masing-masing. Ketika dekat dengan masjid mendengar suara azan, mereka makmum di belakangnya orang-orang mukim. Nah, ketika itu yang afdalnya yang jadi imam, ya yang mukim, imam rawatibnya. Bagaimana kalau seandainya imam rawatibnya kenal sama musafir tadi itu yang lagi singgah tadi itu? Memberikan izin, monggo Pak Ustadz ngimami. Loh, kok Pak Ustadz? Iya. Contohnya saya sendiri 3 hari sama Rinda dan saya di Tenggarong. Monggo Pak Ustadz ngimami. Saya musafir. Jamaah yang ada di mukim. Apakah diperbolehkan? Jawabnya diperbolehkan kalau diizinkan sama yang mukim. Bedanya saya sholatnya musafir, jamaah yang ada sholatnya mukim. Kalau itu maghrib, tidak ada masalah. Sama-sama 3 rakaat. Kalau dia subuh, tidak ada masalah. Sama-sama 2 rakaat. Tapi kalau zuhur, asar, dan isya, maka saya 2 rakaat qasar. Jamaah sekalian, ketika saya salam, harus bangkit lagi. Nambahi rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Kenapa? Karena sholatnya mukim. Boleh, tidak ada masalah. Kalau diizinkan sama yang mukim tadi, imam rawatibnya tadi. Tapi ingat, saya musafir. Saya mengerjakan sholat musafir, mengkosor sholat tadi. Saya 2, yang lainnya 4. Wah, membingungkan Ustaz. Kalau bingung, jangan mengizinkan saya jadi imam. Kan begitu. Itu juga harus diperhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Kalau maksa, maka saya sebagai musafir yang diminta jadi imam harus menjelaskan. Kaum muslimin, saya musafir. Musafir itu qasar 2 rakaat untuk zuhur, asar, dan isya. Bapak sekalian, mukim sempurna 4 rakaat. Nanti kalau saya salam pada rakaat yang kedua, semuanya nambahi lagi 2 rakaat. Paham, Pak? Nggih, paham. Tidak masalah kalau paham. Saya salam sendiri, jenengan bangkit semuanya. Semuanya masbuk. Semuanya nambahi 2 rakaat lagi. Tapi kalau pada bingung, enggak paham, jangan diteruskan. Lebih baik yang mukim, yang menjadi imam, saya sebagai musafir, makmum di belakang mukim, sempurna 4 rakaat. Karena harus mengikuti imamnya, barakallahu fiik. Intinya apa? Bisa seorang musafir menjadi imam pada saat-saat tertentu. Yang pertama, imam bagi jamaah musafir yang lainnya. Atau yang kedua, imam untuk jamaah yang mukim ketika diizinkan oleh imam rawatibnya, tapi dia mengerjakan dengan cara sholatnya musafir. Yang mukim harus menyesuaikan, barakallahu fikum. Kalau gak memungkinkan, bikin fitnah atau gak paham, maka yang ngimami mukim, sang musafir jadi makmumnya, barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maaf Ustaz, apakah boleh memberikan salam kepada wanita yang bukan muhrimnya? Nah, ini pertanyaan bagus. Menebarkan salam itu sangat dianjurkan. Terangkan lagi ya. Tapi ingat, menghindari yang namanya fitnah itu jauh lebih bermaslahat. Saya ulangi lagi. Menyebarkan salam sangat dianjurkan. Tapi ingat, menghindari fitnah-fitnah itu lebih bermaslahat. Maka menjawab salamnya wanita yang bukan mahram atau menyampaikan salam kepada yang bukan mahram dirinci. Rinciannya tergantung kondisi, memunculkan fitnah atau tidak. Biasanya kalau wanitanya sudah sepuh. Berarti kalau sepuh sama sepuh juga kadang ada wadnya juga itu, Pak. Allah Ustaz. Al-Muhim, konsepnya adalah fitnah. Ketika misalkan yang disalami, udah nenek-nenek, udah mbah-mbah, gitu. Tidak ada fitnah di antara keduanya. Maka boleh. Menyampaikan salam kepada beliau, boleh. Beliau menyampaikan salam, kita jawab, boleh. Kembali pada hukum asal, menyebarkan salam. Tetapi kalau menimbulkan fitnah, nanti ada sesuatu yang tidak beres antara mereka berdua, atau ada orang ketiga yang di luar yang curiga, ada yang mengamati gerak-gerik mereka berdua, curigain, maka ketika itu tidak dilakukan penebaran salam dalam rangka untuk menghindarkan dari fitnah. Ada seorang pemuda ganteng, jalan di sebuah gang, berpapasan dengan seorang gadis cantik, bukan mahramnya. Ketika menyampaikan salam, langsung kayak salah tingkah begitu. Yang laki-laki menyampaikan salam, assalamualaikum, langsung kayak gimana gitu rasanya itu. Waalaikumsalam. Gitu. Dikhawatirkan ada sesuatu di antara mereka berdua. Kala itu jangan. Menghindarkan dari fitnah lebih bermaslahat didahulukan daripada menyebarkan salam tadi. Ini namanya kondisional. Namanya kondisional saja. Hati-hati. Jangan-jangan gara-gara salam terus ada wassalam. Bisa bahaya itu, Pak. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau enggak ada masalah, enggak ada fitnah, enggak ada apa, enggak ada masalah. Normal sebagaimana biasanya menyebarkan salam. Itu perincian yang disebutkan oleh para fuqaha. Untuk yang bukan mahram harus dicermati baik-baik. Hati-hati jangan sampai menimbulkan fitnah. Barakallahu fikum. Wah, ini jamnya kelebihan ini, Pak. Cukup ya? Cukup? Cukup? Jam 8 lebih 6 itu, Pak. Kalau di jam HP saya ini lebih 3. Sudah? Sudah, Pak? Apa saya teruskan lagi nih? Saya minta izin sama yang sudah tua-tua sajalah. Yang muda-muda semangat-semangat nanti. Yang sepuh-sepuh masih kuat apa enggak ini? Ini banyak bapak itu. Kira-kira, Pak. Terus lagi, Pak. Masya Allah. Teman-teman, Pak. Wah, kita antang sama beliau-beliaunya nih. Masya Allah, Masya Allah. Apakah berdosa apabila laki-laki berteman dekat dengan perempuan? Wah, ini berbahaya. Hanya satu yang gak berdosa, ketika dia menikahi perempuan tadi dengan akad nikah yang sah. Mohon maaf, dalam Islam interaksi antar laki dan perempuan yang bukan mahram sangat ketat dijaga. Kenapa? Ini getarannya sangat mengerikan. Islam itu betul-betul sangat menutup celah-celah pintu-pintu tindakan keji. Jangan sampai muncul yang namanya perzinaan dan yang lain-lainnya. Solusinya adalah dengan nikah. Dikasih solusi yang syar'i, menikah. Barakallahu fikum. Difahami enggak? Sehingga interaksinya laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan yang itu merupakan mahramnya, perempuan dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki yang merupakan mahramnya, atau dengan perempuan yang enggak ada fitnah di antaranya. Biasa, enggak ada unsur yang namanya teman dekat. Teman dekat itu hanya istri, enggak ada lagi yang lain. Mohon maaf, dalam Islam enggak ada yang namanya pacaran. Ada Pak pacaran, tapi setelah akad nikah. Itu pacarannya bebas setelah akad nikah. Ngerti nggih? Islam menjaga betul, menjaga kesucian hubungan laki-laki dan wanita, terutama menjaga kaum wanitanya ini. Menjaga kaum wanitanya. Barakallahu fikum. Jadi kalau sudah ada rasa dan kepingin-kepingin, yang segera saja minta izin sama orang tuanya masing-masing untuk dinikahkan dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i. Barakallahu fikum. Ya ini pertanyaannya masalah nikah atau sih, jangan-jangan banyak pemudanya ini. Masya Allah. Apakah alam jin adalah alam dunia? Lalu bagaimana cara memahami bahwasanya jin memakan tulang dan bertempat tinggal di rumah-rumah? Iya. Alam jin sama dengan alamnya kita. Sama-sama tinggal di dunia ini. Bedanya kalau kita di alam yang kelihatan, kalau mereka di alam yang kelihatan. Tapi sama-sama di dunia. Sama-sama di sekitarnya kita ini. Mereka makhluk yang halus, kelihatannya kasar. Tanya kelihatan, mereka tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya jelmaan saja, bukan bentuk aslinya. Barakallahu fikum. Nah, sama dengan yang ada pada kita ini. Dan mereka juga sama dengan manusia. Karena jin juga termasuk mukallaf yang terkena beban syariat. Mereka beribadah dan juga beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sama-sama mukallaf sesuai beribadah. Ada muslim, ada kafir. Manusia muslim, manusia kafir. Ada jin muslim, jin kafir. Ada manusia soleh, ada manusia fasik. Juga begitu, jin soleh, jin fasik. Semuanya sama. Di kalangan kaum muslimin, ada muslim radikal. juga ada jin radikal. Itu juga ada. Semuanya lengkap. Sebagaimana umat manusia yang ada, semuanya sama. Bedanya kita kelihatan, mereka tidak kelihatan. Barakallahu fikum. Bagaimana cara memahami jin makan tulang? Ya diimani, karena Rasulullah SAW yang memberitakan. Tulang itu tadi, dari tulang yang ada dagingnya, ada dua keadaan. Yang pertama, tulang-tulang yang ketika memakannya, orang memakan dengan baca basmalah. Bismillah, makan daging dengan tulangnya. Yang dibacakan basmalah padanya, itu untuk jin-jin muslim. Adapun yang tidak baca basmalah, untuk jin-jin kafir. Demikian disebutkan oleh sebagian ulama kita. Baik, disebutkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, tulang tadi itu, bagi mereka bangsa jin, full daging. Ya kita enggak lihat bagaimana mau cara ngomongnya. Ya kita harus mengimani apa yang diberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diingat loh Pak, mereka juga enggak makan tulang saja. Mereka juga makan sebagaimana kita makan. Mereka juga senang makan nasi loh Pak. Loh iya loh Pak. Enggak nakut-nakuti itu, ada kisah nyatanya. Silakan dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat al-jin. Itu disebutkan di tafsir tersebut sebuah kisah dengan sanad yang sahih sampai kepada Al-A'mash, salah seorang ulama kita terdahulu kala. Siapa Al-A'mash? Al-A'mash, insyaallah ikhwan. Itu isnadnya sahih sampai kepada Al-A'mash. Disebutkan sebuah kisah, ada seorang muslim punya acara kondangan. Diundang. Tiba-tiba ada suara. Ada orang. Tanya, siapa ini? Ngaku, jin. Sudah. Akhirnya ditanyakan, kamu ini sukanya makan apa? Dikatakan, saya sukanya makan ruz. Ruz itu namanya adalah nasi. Makan nasi. Maka disiapkan nasi di situ. Kelihatan ada sendok yang jalan, ya hilang, tapi nggak ada orangnya. Dia lagi makan jinnya itu. Makan apa Pak? Makan nasi. Ditanya oleh ulama tadi itu, ada nggak di kalangan kalian sekte-sekte radikal ini? Ada. Maka saya bisa mengatakan ada juga yang radikal. Siapa ya kira-kira yang paling radikal, yang paling jelek di bangsa kalian ini? Dikatakan, mohon maaf, dia mengatakan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah paling jahat di bangsa jin. Ya jahat juga dengan bangsa manusianya. Dikatakan radikal. Barakallahu fikum. Artinya apa? Jin juga makan, juga minum sebagaimana kita. Dan di antara makanannya adalah tulang tadi. Terus apakah tidak boleh makan tulang? Jawabannya boleh. Itu gak ada sanggup tahu jadi masalah makanan jin. Selagi itu tulang yang halal dari hewan yang halal, boleh. Mau kita makan, mau makan kulitnya, dagingnya, tulangnya, semuanya halal bagi kita semuanya. Ada daging di presto, kan gitu ya, dibikin tulang empuk. Masya Allah. Makan semua lahap, gak ada masalah. Jangan mengatakan, jangan makan tulang, itu makanan jin. Itu kalau gak dimakan tulangnya, itu untuk jin. Kalau dimakan, ya untuk manusia juga. Allahu faris itu. Barakallahu fiik. Bagaimana memahami jin itu bertempat tinggal di rumah? Disebutkan oleh para ulama kita, jin-jin yang soleh, jin-jin yang baik-baik itu tempat tinggalnya di masjid-masjid, tempat-tempat ibadah, di rumah-rumah kaum muslimin, di tempat-tempat yang bersih. Itu jin yang soleh. Adapun jin-jin yang kafir, jin-jin yang jahat, itu tempat tinggalnya di tempat-tempat yang kotor, yang najis. Toilet-toilet. Itu tempatnya bangsa jin. Makanya kalau mau masuk ke toilet harus bertawud ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam maknanya disebutkan oleh para ulama, al-khubuth wal khaba'ith bangsa jin. Khubuth jin laki-laki yang jahat, khaba'ith jin perempuan yang jahat. Makanya jangan tidur di toilet. Ha, Daud. Toilet tempatnya jin, tempat-tempat sampah itu tempatnya jin, tempat-tempat yang kotor-kotor yang begitu tempatnya jin. Barakallahu fiikum. Makanya kalau datang ke tempat-tempat sampah dan segala macam harus banyak ta'awud supaya jangan terganggu oleh mereka. Ini semuanya ada kitab khusus ditulis oleh para ulama kita, kitab khusus hukum-hukum seputar jin, kitab khusus tentang dunia jin dengan ayat, dengan hadis, dengan keterangan-keterangan para ulama lengkap. Barakallahu fiikum. Naam. Barakallahu fiikum. Gitu ya, ini sekilas terkait dengan dunia jin. Barakallahu fiikum. Orang yang biasa membicarakan masalah tema-tema jin dan tahu betul seluk-beluk hukum-hukum jin dikenal di kalangan kita dengan sebutan jinolog. Gitu ya, jinolog. Barakallahu fiikum. Allahu a'lam bissawab. Nah gitu ya. Iya, berarti kan dia ahli dalam dunia jin, jinolog, psikolog, dia ahli psikologi, gitu ya, jinolog. Allah Ustaz. Kenapa saya baca itu? Saya pernah baca sebuah selebaran gitu ya, yang lagi menyebarkan rukyah-rukyah syariah itu. Itu disebutkan keterangannya, dipandu oleh jinolog fulan gitu. Anda pikir apa tuh jinolog gitu? Tapi kita pikir, oh dia pakar jin, jinolog. Allah Nusa'am. Nama ya kan? Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup ya? Cukup? Cukup. Jangan terlalu malam. Jangan terlalu malam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan ke depan muamalah kita semakin baik, akhlak adab kita semakin bagus, ukhuwah Islamiyah di antara kita semakin terjalin dengan keislaman yang ada pada masing-masing kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan, selebihnya saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.